وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Hari ini kita coba sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan pembahasan ini, yaitu tentang faslun fi walimatil urs, pasal tentang walimah. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, telah kita bacakan definisi walimah secara bahasa, yaitu dari kata al-walmu. Al-walimatu dari kata al-walmu, wahuwa al-ijtima'. Al-walmu lughatan bimakna al-ijtima'. Al-ijtima' artinya adalah perkumpulan. Dan kata walimah biasa digunakan ala kulli ta'amin yuttakhad lisururin hadithin. Dia biasa digunakan untuk menamakan makanan yang dihidangkan dikarenakan adanya satu kebahagiaan yang terjadi. Ya, jadi kata walimah biasa digunakan untuk menyebut nama makanan yang dihidangkan dikarenakan adanya kebahagiaan yang terjadi. Wasti'maluha fiz zawaji ashhar, dan penggunaan kata walimah di dalam pernikahan itu adalah lebih dikenal dibandingkan di dalam momentum-momentum yang lain. Adapun kata al-urs, walimatul urs, arti dari al-urs artinya al-ihtifal bizaffil mar'ah ila zawjiha, yaitu pesta, ya, dibawanya seorang wanita kepada suaminya, ya. Adapun dari sisi hukum, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walimatul ursi sunnatun. Walimatul urs hukumnya adalah sunnah. Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan bahwa sunnahnya bukan sembarang sunnah, tetapi sunnatun muakkadatun, sebagaimana dalil-dalil yang akan kita bacakan. Wasunnatu an yulim bisyatin, dan sunnahnya adalah melaksanakan walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor domba. Wa yajuzu ma tayassara minat ta'am, walaupun demikian diperbolehkan dengan apa-apa yang mudah dalam bentuk makanan yang lain. Artinya tidak harus dalam bentuk penyembelihan domba, bisa juga dalam bentuk kue dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu ta'ala an, ya, bahwa tatkala para muhajirin sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW mempersaudarakan mereka antara muhajirin dengan kaum Ansar. Maka dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat Ansar yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Singkat cerita, karena kuatnya ikatan mereka, sampai-sampai Sa'ad ibn Rabi menawarkan pembagian harta. karena engkau wahai Abdurrahman datang dalam kondisi kesusahan, meninggalkan kampung halaman, harta benda, aku berikan setengah hartaku dan aku engkau pilih mana wanita yang kau inginkan. Kalau itu dari istriku, aku talak dan kau nikahkan kalau sudah habis masa iddahnya. Lalu Abdurrahman berkata, barakallahu lak wa fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahi dirimu, hartamu dan keluargamu. Ya, tunjukkan aku di mana pasar. Fa kharaja ila suq. Maka Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar, lalu beliau melakukan kegiatan jual beli, ya, fatazawwaja. Ketika beliau sudah memiliki sejumlah uang, beliau pun menikah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ulim walau bisyatin. Ya, laksanakanlah walimah wahai Abdurrahman bin Auf, walau bisyatin, walaupun hanya dengan menyembeli satu ekor domba. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan walimah atas sebagian istri beliau. Begitu pun beliau menyelenggarakan walimah Zainab dengan seekor domba. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya riwayat Imam Al-Bukhari, membebaskan Sofiyah, artinya membebaskan beliau dari perbudakan. Wa tazawwajaha, kemudian Nabi menikahinya. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, Nabi menjadikan pembebasannya sebagai mahar. Lalu beliau melakukan walimah dengannya bihayyisin, ya, dengan menghidangkan hayyis, yaitu sejenis makanan yang merupakan olahan yang terbuat dari lemak, keju, kurma, madu dan lain sebagainya, disatukan, diaduk, diolah, ya, sesuai dengan kebiasaan mereka pada saat itu. Artinya bahwa tidak harus ada penyembelihan, tetapi semuanya dikembalikan kepada ma tayassara minat ta'am, apa-apa yang mungkin mudah dari makanan yang bisa dihidangkan di dalam walimah. Wa man du'iya ilaiha lazimahu al-ijabatu, barang siapa yang diundang ke acara walimah, dia wajib menghadirinya. Sha'iman kana au muftiran, baik orang itu saat diundang dalam kondisi berpuasa atau dalam kondisi berbuka. Fa idza hadara, apabila seseorang menghadiri walimah, nudibalahul aklu wala yajib, maka disunnahkan baginya memakan hidangan walimah tersebut. Wala yajib, tetapi itu bukanlah satu kewajiban. Fa in kana shaiman tatawuan, apabila seseorang menghadiri acara walimah dalam kondisi dia sedang berpuasa dan puasanya adalah puasa sunnah, walam yashuq ala sahibil walimah saumuhu, fa itmamu saumi afdal, dan kalau seandainya dia melanjutkan puasa itu tidak menyakiti atau tidak membuat tersinggung sahibul walimah, yaitu tuan rumah yang melaksanakan walimah, maka menyempurnakan puasa adalah lebih utama. Wa in syaqqa alaihi saumuhu fal fitru afdal, tetapi kalau seandainya memungkinkan sahibul walimah ia merasa tersinggung, ya, karena makanannya tidak dimakan dan lain sebagainya, maka berbuka adalah lebih utama. Karena idkhal as-surur fi qalbi akhika sadaqah, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu adalah sedekah. Wali wujubil ijabati syurutun, wajibnya menghadiri walimah memiliki beberapa syarat. Yang pertama, an la yakhus biha al-agniya'a dunal fuqara, ya, tidak boleh walimah itu diselenggarakan khusus untuk orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang miskin. Kalau ini sampai terjadi, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan pesta. Kenapa seperti itu? Yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang menginginkan makanan lezat itu tidak bisa memakan makanan tersebut karena tidak diundang, yaitu orang-orang fakir dan miskin. Ya, wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sebaliknya diundang untuk memakan makanan itu orang yang tidak mau memakannya karena mereka kaya. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Ya, karena mereka kaya. Ya kalau karena kaya, ya hari-hari mereka ya sudah enak makanannya, daging, lauk pauknya lengkap, sayur mayur, buah-buahan, minuman yang lezat misalnya. Kalau yang diundang orang-orang kaya ya ya'baha. Mereka enggan untuk memakannya karena itu adalah makanan biasa yang mereka makan hari-hari. Ya, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya agar tidak hanya mengundang orang-orang yang kaya saja. Tidak hanya mengundang orang-orang yang mampu saja. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah faliyatiha." Apabila salah seorang kalian diundang acara walimah, maka datangilah walimah tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, seorang sahabat yang paling semangat mengikuti Nabi, Abdullah bin Umar, diceritakan, "Ya'ti da'wata fil 'urs wa ghairul 'urs wa ya'tiha wa huwa sha'ibun." Ibnu Umar itu adalah seorang sahabat yang selalu mendatangi undangan pesta, baik pesta pernikahan ataupun pesta-pesta yang lain. Ya, wa ya'tiha wa huwa sha'ibun. Bahkan beliau terkadang mendatangi acara pesta dalam kondisi berpuasa. Dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila kira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya kira' la qabiltu." Ya, apa kata Nabi? Seandainya aku diundang untuk memakan kaki domba, ya. Jadi kalau di kita dikatakan apa? Sop kaki. Ya, seandainya yang tersisa hanya kaki saja, aku akan datang, kata Nabi. Dan seandainya aku diberikan hadiah hanya berupa sop yang berisi kaki domba saja yang diolah misalnya dimasak kemudian dikirim ke rumahku, laqabiltu, niscaya aku akan menerimanya. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Apabila salah seorang dari kalian diundang acara makan, maka datangilah. Fa in syaa, apabila dia ingin dia makan, kalau dia tidak ingin dia tidak perlu memakannya. Wa fi riwayatin Rasulullah berkata, "Wa man lam yajib ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak mendatangi undangan pesta, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, "Wa an yad'u fil yaumil awal," hendaknya diundang itu adalah di hari yang pertama. "Fa in awlama thalathata ayyamin fada'ahu fi tsani lam tajib." Tetapi kalau seandainya seseorang melaksanakan walimah selama 3 hari berturut-turut, lalu dia undang di hari yang kedua, maka kita tidak wajib menghadirinya. "Awis tsalis kurihat ijabatuhu." Kalau diundang lagi di hari yang ketiga, bukan hanya tidak wajib, bahkan makruh mendatanginya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Ta'amu awwalu yaumin haq, wa ta'amu yaumus tsani sunnah, wa ta'amu yaumus tsalis sum'ah." Ya, undangan makan di hari yang pertama wajib, hari kedua sunnah, hari ketiga sum'ah. Ya, sum'ah itu adalah salah satu jenis dari riya, ya. Salah satu jenis yang seseorang apa namanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. "Wa an la yuhdirahu li khaufin minhu aw ta'man fi jahihi." Wa an la yuhdirahu. Hendaknya kita tidak menghadiri satu acara walimah li khaufin minhu, atas sebab takutnya kita kepada orang tersebut. Jadi dasarnya adalah dasar menjalankan sunnah. Dasarnya adalah mengikat ukhuwah, mengikat persaudaraan. bukan li khaufin minhu, bukan atas dasar rasa takut di dalam hati kepada orang yang mengadakan acara walimah, au tam'an fi jahihi, atau bukan karena orang yang mengundang itu memiliki kedudukan, karena dia adalah seorang pejabat misalnya, atau seorang pimpinan dan lain sebagainya. Wa an la yakuna thamma man yata'adza bihi aw la taliku bihi mujalasatihi. Wa an la yakuna thamma man yata'adza bihi. Dan ketika dia menghadiri walimah, jangan sampai di sana ada yang terganggu oleh kehadirannya. Aw la taliku bihi mujalasatihi, atau jangan sampai di tempat itu ada orang yang tidak pantas kita duduk-duduk bersama dengan dia, entah itu orang zalim dan lain sebagainya. Wala munkaran min zamrin wa khamrin wa furushi haririn. Dan disyaratkan agar walimah itu wajib dihadiri, la munkar, di dalamnya tidak boleh ada kemungkaran. Ya. Jadi ketika kita diundang acara walimah, hukum asalnya wajib. Kapan itu menjadi wajib? Tadi, ya, ketika itu undangan hari pertama, bukan kedua, apalagi ketiga. Lalu kita hadirnya adalah atas dasar ikatan persaudaraan, bukan atas dasar takut atau kedudukan orang yang mengundang. Begitupun disyaratkan, tidak boleh di dalam acara walimah itu ada kemungkaran. Min zamrin, contohnya ditiupnya seruling-seruling. Wa khamrin, dihidangkannya minuman keras. Wa furushi haririn, dibentangkannya kain-kain sutra. Wa suari hayawanin mankushatin, atau gambar-gambar hewan yang terukir. Ala saqfin, di atas atap. Au jidarin, atau di dinding-dinding. Au wisadatin mansubatin wasitrin, atau di atas bantal-bantal yang ditegakkan, atau di atas kain-kain pembatas. Itu ada gambar-gambar, ya. Gambar-gambar hewan, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Au thawbin maktubin alaihi mungkarun wa ghairu dhalik, atau di pakaiannya, di pakaian di acara walimah tersebut, ya, ada pakaian yang tertulis di pakaiannya kemungkaran, wa ghairu dhalik, dan hal-hal yang lain yang dilarang menurut aturan syariat. Para pemirsa Diaga TV rahimani wa rahimakumullah, ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, ka'an yujad munkarun la yastati'u taghyiruhu, yaitu dalam kondisi adanya kemungkaran yang tidak mungkin bisa diubah, ya, yang tidak mungkin bisa diubah. Wa min dzalika ma yahdutsul an, seperti yang terjadi pada hari ini, fi hafalatil uqudi wazzafaf, di dalam pesta akad nikah ataupun pesta perkawinan. Minal tiqatis suwari wa darbil ma'azibi, yaitu pengambilan gambar dan juga dibunyikannya al-ma'azib, alat-alat musik, kata beliau. Wa ghairu dhalik, ya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya beliau, ishtarat namraqah fiha tasawir, bahwa ibunda kita Aisyah pernah membeli bantal kecil yang ada gambar-gambarnya. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal babi falam yadkhul, ketika Nabi melihat bantal kecil yang memiliki gambar, Nabi hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Fa'urifat fi wajhihi al-karahiyah, terlihatlah di wajah Nabi bahwa ada ekspresi beliau tidak suka. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu an, atubu ilallah wa ila rasulihi, ma aznabtu, apa kesalahan yang aku lakukan ya Rasulullah sehingga engkau tidak masuk ke dalam rumah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu hadhihi an-namruqah?" Apa itu bantal kecil itu wahai Aisyah? Faqalat Aisyah menjawab, "Ishtaraituha laka litaq'uda 'alayha." Aku belikan untukmu ya Rasulullah agar engkau duduk di atasnya. Faqala Rasulullah, "Inna ashhaba hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, mereka akan diazab kelak pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, "Ahyau ma khalaqtum." Hidupkanlah gambar-gambar yang telah kalian buat, yang kalian lukis dengan tangan-tangan kalian tersebut. Waqal, kemudian Nabi bersabda, "Innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al-malaikah." Sesungguhnya gambar yang di rumah yang di dalamnya ada gambar tidak dimasuki para malaikat. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Artinya ma'asyiral muslimin, tidak boleh ada kemungkaran ya di dalam acara walimah tersebut. Baik dalam bentuk dibunyikannya alat-alat musik, wanita-wanita yang berdendang, atau mungkin na'udzubillah ada minuman keras yang dihidangkan, ada sutra yang dibentangkan, ada gambar-gambar yang ditegakkan ya, apalagi gambar-gambar makhluk yang bernyawa ya. Ini dijelaskan oleh beliau adalah salah satu alasan ya yang menjadikan kewajiban menghadiri walimah itu menjadi tidak wajib. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Fa in kanal munkaru yazulu bihudurihi." Apabila kemungkaran itu akan hilang dengan hadirnya seseorang, "au kanatis suwar alal ardi fi bisatin au mikhaddatin yattaki'u 'alayha au maqtu'atur ra'si au suwarus syajari falyahdhur." Apabila dengan hadirnya si fulan kemungkaran itu akan hilang, maka hadirlah. Apabila gambar itu bukanlah gambar yang ditempel di dinding, tetapi di lantai yang diinjak ya, di karpet misalnya, atau di apa namanya, di bantal yang apa diduduki atau disandari ya, atau gambarnya putus kepalanya jadi kepalanya samar tidak terlihat dengan jelas, atau gambarnya bukan gambar makhluk yang bernyawa tetapi gambar pohon, falyahdhur, kata beliau, maka silahkan menghadiri tempat tersebut. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman.' Barang siapa di antara kalian melihat adanya kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah ukuran iman yang paling rendah." Lalu dikatakan di sini, "Wala yukrohu, dan tidak dimakruhkan, nasru as-sukar wa nahwihi fil imlakat." Tidak dimakruhkan menyebarkan as-sukar. Apa itu as-sukar? Dikatakan di sini, kadarahim wa dananir wal lauz wal jauz wa tamr, yaitu menyebarkan uang-uang. Saya membayangkan ini seperti kalau di kita disebut apa, sawer namanya. Sawer begitu, jadi uang disebarkan. Atau apa namanya, uang atau entah logam atau entah ribuan disebarkan, dibagi-bagikan. Ya, fil imlakat, di acara-acara pesta. Ya, itu tidak apa namanya, tidak sampai pada derajat haram, kata beliau. Bal huwa khilaful aula. Tetapi yang seperti itu khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama jangan dikerjakan. Kalaupun kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, berikan dengan cara yang baik. Walaupun mungkin alasannya untuk kebahagiaan, untuk kemeriahan dan lain sebagainya, tetapi utamanya bagusnya kalau kita ingin memberikan sesuatu, berikan dengan cara yang baik. Kalau memang ada anak-anak di sana, dibagikan ya sebagai bentuk sedekah dan lain sebagainya. Waltiqatuhu aidan khilaful aula, ikut mengambilnya juga adalah tidak makruh, tetapi khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama ya. Karena memang ya kalau kita lihat dalam acara-acara seperti itu, tidak jarang ada hal-hal yang malah menyebabkan terjadinya kemungkaran. Jadi kalaupun ingin menyebarkan kebaikan, ya sebarkan dengan cara yang baik, tidak perlu ada acara-acara yang sebenarnya tidak ada maknanya, walaupun mungkin dilakukan hanya untuk kebahagiaan semata atau kemeriahan semata, tetapi yang seperti itu khilaful aula. Kalau dalam penjelasan tadi ya di mazhab Imam Syafi'i, khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama, kalaupun kita harus memberikan, maka berikanlah dengan cara yang terbaik. Para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada, ya kita memasuki bab yang baru ya, walaupun mungkin tidak akan kita bacakan semua ya, karena waktu yang sudah sedikit ya. Judulnya adalah Mu'asyaratu al-Azwaj, interaksi suami istri ya, interaksi suami dengan istri. Ada suami ya, az-zauj laki-laki, ada zaujah atau istri. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, yajibu ala kulli wahidin min az-zaujaini al-mu'asyaratu bil ma'ruf, wajib atas kedua belah pihak, baik suami kepada istri ataupun sebaliknya istri kepada suami, al-mu'asyaratu bil ma'ruf, yaitu pergaulan yang baik, interaksi yang baik. Ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah katakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Di Al-Baqarah 228 Allah berfirman walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan walahunna ya untuk mereka para istri, mithlul ladzi alaihinna, persis seperti yang menjadi kewajiban mereka. Artinya sebagaimana istri punya kewajiban menghormati suaminya, membahagiakan suaminya, walahunna, hal yang sama dimiliki oleh istri. Artinya istri punya hak untuk mendapatkan penghormatan, ya, kebahagiaan dan lain sebagainya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, begitupun dalam firman Allah di surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. وَبَذْلُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلَا إِزْهَارِ كَرَاهَةٍ, dan hendaknya setiap orang melaksanakan apa yang wajib atas mereka tanpa matal, yaitu tanpa apa namanya menunda-nunda, tanpa menahan-nahan. Kalau memang kita mampu memberikan kewajibannya, berikan kewajiban itu, suami kepada istri, istri kepada suami, saling menjalankan kebajikan tanpa menahan-nahannya atau tanpa harus menampakkan adanya apa karohah, yaitu kebencian. Wa yuhramu 'ala ar-rajuli, diharamkan atas seorang laki-laki ayyuskina zaujataini fi maskanin wahid, menempatkan dua orang istri di satu rumah. Jadi kalau dia punya istri lebih dari satu, diharamkan atas laki-laki tersebut menempatkan kedua istrinya fi maskanin wahid, yaitu di satu rumah. Illa biridhahuma, kecuali kalau keduanya ridha. Alasannya dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lima qad yatarattabu ala dhalika minat tabagudi wat takhasumi watashwishil usrah, karena hal itu bisa menyebabkan adanya kebencian di antara mereka, perselisihan di antara mereka, dan mungkin bisa apa namanya mengurangi keharmonisan di antara keluarga. Oleh karenanya secara hukum syariat itu tidak dilakukan. Walahu, dan seorang suami punya hak an yamna'aha minal khuruji min manzilihi. Seorang suami punya hak untuk melarang istrinya keluar dari rumah, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kami kembali membuka dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk. Kita coba sapa. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Halo. Halo, assalamualaikum. Sepertinya ada kendala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Iya, Pak. Ini kami penasaran jawaban Pak Ustaz masalah sholat jenazah yang hari di depan itu, Pak. Sholat jenazah ya? Jadi sebenarnya kalau yang di Masjidil Haram itu jadi jenazahnya kalau di mana, Pak Ustaz? Di Mas. Ini kan dia sudah sholat wajib dan sholat jenazah. Kebetulan berapa kali, bahkan pernah ada jenazah 19 orang meninggal itu. Nah itu apakah mungkin di depan yang dimaksudkan kalau di Masjidil Haram itu, Pak? Di depan sama Pak Ali dengan tempat-tempat yang lain. Oh, itu maksudnya. Sama, itu sunnahnya memang seperti itu. Imamnya berdiri nanti dijajarkan ya, imamnya apa di tengah ya. Kalau laki-laki ya nanti di bagian apa namanya? Kepala, kalau perempuan di bagian pinggang posisi imamnya. Sama seperti di tempat yang lain, Pak Ali. Terus imamnya di mana, Pak? Kalau di Masjidil Haram. Imam bukan Bapak, di samping Ka'bah, di pinggir Ka'bah. Oh, Ka'bah. Ya. Iya, oh. Ngadep ke Ka'bah langsung. Oh, Ka'bah. Iya. Baik, Pak Ali. Makasih, Pak. Baik, Pak Ali. Mudah-mudahan ya. Sehat selalu. Amin. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Mekah secara umum sama dengan daerah-daerah yang lain, kecuali dalam beberapa hal, diantaranya masalah tidak ada waktu yang makruh di Mekah ya. Artinya kapanpun kita sholat, di jam berapapun kita bisa sholat. Itu Mekah ya. Tidak ada juga sutrah kalau di Mekah ya. Tidak ada pembatas, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya Mekah memiliki keistimewaan di mana sholat di dalam Masjidil Haram itu sama dengan 100 ribu pahala sholat di masjid yang lain. Allah alam bisawab. Mohon penjelasan, apakah ada dalilnya setiap malam sebelum tidur dianjurkan membaca surat Al-Muluk dan As-Sajdah? Allah alam bisawab ya, yang saya ketahui disunnahkan membaca surah Al-Muluk sebelum tidur ya, membaca apa Al-Muluk sebelum tidur. Adapun membaca As-Sajdah, saya sampai sekarang belum mengetahuinya ya. Mungkin nanti bisa kita lihat lagi bagaimana penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Allah alam bissawab. Sudah habis, Pak. Hari ini kita selesai lebih cepat karena pertanyaannya habis. Tapi tidak masalah, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.